بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، Qanafatina azzakumullah, insyaAllah ta'ala dimulai dari perjumpaan kita kali ini, kita akan mengkaji sebuah kitab, sebuah risalah yang berjudul Adabul Usrah wa Dzikrus Suhbati wal Ukhuwah, karya Abu Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazzi rahimahullah, yang wafat tahun 984 Hijriah. Kitab yang menjelaskan tentang Adabul Isyrah, adab-adab pergaulan persahabatan, wa dzikrus suhbati wal ukhuwah, dan penjelasan tentang persahabatan dan ukhuwah dalam Islam. Kitab ini barakallahu fikum secara umum masuk dalam kategori kitab-kitab akhlak, kitab-kitab adab, dan secara khusus menjelaskan tentang satu permasalahan, yaitu adab suhbah wal ukhuwah, adab-adab Islam dalam bersahabat dan dalam berukhuwah Islamiyah. Barakallahu fikum. Khamdina azzakumullah, pembahasan tentang masalah akhlak, masalah adab, ini perkara yang sangat urgen, yang sangat penting dalam Islam. Kaitannya dengan keimanan seseorang, kaitannya dengan kesempurnaan iman seseorang. Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya yang ma'ruf, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Sehingga tidak bisa diremehkan sedikitpun pembahasan tentang masalah akhlak. Sisi yang lain, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam disifati oleh Allah Azza wa Jal sebagai seorang Nabi yang memiliki akhlak yang sangat agung. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau wahai Nabi alaihissalatu wassalam sungguh di atas akhlak yang agung. Barakallahu fikum. Maka kita sebagai pengikut Nabi, sebagai atba'un Nabi alaihissalatu wassalam, kita harus mencontoh beliau dalam semua hal, di antaranya mencontoh beliau dalam perkara akhlak. Kalau seorang nabi, seorang rasul, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam disifati sebagai nabi yang memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung, maka kita pun juga demikian harus menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang berakhlakul karimah. Barakallahu fikum. Dan juga akhlakul karimah dimasukkan oleh para ulama una dalam prinsip salaf. Ketika para ulama kita terdahulu sekarang menjelaskan tentang usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, mereka tidak pernah lupa memasukkan pembahasan akhlakul karimah di dalamnya. Kita bisa melihat kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah Firqatun Najiyah Thaifah Al-Mansurah li hadis. Di awalnya menjelaskan tentang asma wa sifat, prinsip Ahlussunnah terkait dengan asma wa sifat. Beliau menjelaskan tentang poin-poin yang lain terkait usul, prinsip-prinsip Ahlussunnah, dan di bagian akhirnya menjelaskan tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah dalam perkara akhlakul karimah. Maka pembahasan akhlak ini perkara yang sangat-sangat penting, barakallahu fikum. Sebagaimana kita mencontoh Rasul dalam perkara akidah, kita juga mencontoh Rasul dalam perkara akhlak. Sebagaimana kita beribadah sesuai dengan contoh Rasul, kita pun juga berakhlak sesuai dengan contoh Rasul. Sebagaimana kita kembali kepada manhaj salaf, kita juga harus kembali kepada akhlakus salaf, sehingga menjadi seorang salafi aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa da'watan wa ila akhirih. Barakallahu fikum. Dikarenakan ini kajian kitab, maka akan kita baca isi kitab ini lafzan bi lafzin, harfan bi harfin. Kita baca satu persatu uraian-uraian dari Abdul Barakat Al-Ghazzi rahimahullah, lalu kita jelaskan semampu kita isi kandungannya dan penambahan-penambahannya, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladhi akrama khawassa ibadihi bil ulfati fid din. Segala puji bagi Allah yang memuliakan hamba-hambanya yang khusus, hamba-hambanya yang spesial. Allah muliakan mereka dengan satu perkara, al-ulfatu fiddin. Mereka bisa berukhuwah, mereka bisa bersatu pada agama ini. Mereka memiliki ulfah, kelembutan hati, kesatuan hati pada agama ini. Mukminin, muttaqin, memiliki akhlak yang mulia di atas prinsip agama yang sama. Wawaffaqahum liikrami ibadihil mukhlisin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada hamba-hambanya yang spesial tadi untuk memiliki sifat ikram, memuliakan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Mereka memiliki sikap ulfah, lembut hatinya, saling berukhuwah, dan juga Allah beri taufik kepada mereka memuliakan orang lain yang mukmin, yang mukhlis, yang ikhlas ibadahnya kepada Allah azza wajalla. Wa zayyanahum bil akhlaqil karimah wasyiyamir radiyah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi mereka, hamba-hamba yang spesial tadi, Allah menghiasi mereka dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, wasyiyamir radiyah, dan tata krama yang diridhai. Ini sifatnya khawas ibadillah, akhlakul karimah, norma-norma yang mulia, tata krama yang diridhai. Ini merupakan sifatan akhlaknya khawasul ibad, hamba-hamba Allah yang spesial. Ini semuanya menunjukkan, barakallahu fikum, ini perkara-perkara yang sangat mulia. Al-ulfah, kemudian al-ikram. Al-ulfah itu kelembutan hati, kesatuan hati, ukhuwah pada agama dan prinsip yang sama. Al-ikram, memuliakan orang lain yang beriman, yang mukhlis. Akhlakul karimah, asyamur radiyah. Ini semuanya perkara-perkara besar dalam Islam. Ta'adduban bi afdalil bashariyah, dalam rangka untuk beradab memiliki adab seperti adabnya afdalul basyariyah, makhluk yang paling afdal, wa sayyidil ummah, tokohnya umat manusia, yakni Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan ini semuanya untuk mencontoh Rasul, mencontoh adab-adab Rasul. Barakallahu fikum. Kita memiliki ulfah, kesatuan hati, kelembutan hati, ukhuwah di atas Islam yang mulia dengan prinsip yang sama. Ini mencontoh Rasul. Kita memiliki perangai ikram, memuliakan hamba-hamba Allah yang mukmin, hamba-hamba Allah yang mukhlis, mencontoh Rasul. Kita memiliki akhlakul karimah, norma-norma agama yang mulia, mencontoh Rasul. Semuanya dalam rangka untuk mencontoh Rasulullah alaihissalatu wassalam, mencontoh adab-adab dan akhlaknya beliau alaihissalatu wassalam. Maka semuanya harus sesuai dengan contoh Rasul pula. Ulfahnya di atas sunnah, ikramnya memuliakan orang lain di atas sunnah dengan bimbingan sunnah, akhlak karimahnya di atas sunnah, wa hakadha. Qala al-muallif rahimahullah, i'lam ayyuhal akhu salih aslahallahu sya'nana. I'lam, ketahuilah wahai saudaraku yang saleh, aslahallahu sya'nana, semoga Allah memperbaiki keadaan kita. Anna li adabis suhbah wa husnil isyrah aujuha. Ketahuilah bahwasanya adab-adab persahabatan dan bagusnya pergaulan kita itu memiliki aujuh, memiliki sisi-sisi yang beragam, rincian-rincian yang cukup banyak. Seperti yang digambarkan tadi barakallahu fikum, terkait dengan masalah persahabatan dimasukkan dalam kerangka yang sangat luas, akhlakul karimah, adab islamiyah. Dari perkara yang luas ini dibahas satu poin, akhlakul karimah, adab-adab Islam dalam persahabatan. Ini lebih mengecil. Pada pembahasan as-suhbah, persahabatan, pergaulan, ini memiliki rincian-rincian lagi. Apa saja poin-poin adabnya, apa saja poin-poin akhlaknya, apa rincian-rinciannya. Ini akan diterangkan dalam buku ini insyaallah taala. Beliau mengatakan ketahuilah, adab-adab persahabatan dan bagusnya pergaulan memiliki sisi-sisi yang banyak. Wa ana mubayyinun minha. Dan saya, kata muallif, akan menjelaskan sebagiannya. Minha, enggak semuanya. Berarti yang tercantum di dalam kitab ini itu sebagian adab-adab persahabatan, bukan semuanya. Menggambarkan betapa luas bimbingan Islam di dalam bab pertemanan, dalam bab persahabatan, dalam bab pergaulan. Luas. Kitab seperti ini saja yang memuat sekian puluh poin dikatakan sebagian adab. Berarti masih ada lagi yang lain-lainnya yang belum beliau sebutkan. Wa ana mubayyinun minha ma yadullul aqila ala akhlaqil mu'minin wa adabis salihin. Maka saya, kata muallif rahimahullah, akan menjelaskan dari adab-adab tadi sesuatu yang membimbing, yang menunjukkan orang yang berakal, menunjukkan akhlaknya orang-orang yang mukmin dan adabnya orang-orang saleh. Maka semua yang tersebut nanti itu merupakan akhlaknya mukminin, merupakan adabnya salihin. Masing-masing kita berupaya untuk memilikinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wa ya'lam. Wa ya'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala ba'dahum li ba'din rahmatan wa 'auna. Dan akan saya jelaskan sesuatu yang menunjukkan, yang dia tahu, wa ya'lam, dia mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagian mukminin bagi sebagian yang lain sebagai rahmat dan sebagai aun, sebagai penolong. Rahmat sesama kaum muslimin, mukminin, aunan, pertolongan sesama kaum mukminin dengan adab-adab tadi. Walidzalika qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, oleh karena itulah Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamatsalil jasad." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal-hal tawadihim, saling mawaddah di antara mereka, saling kasih di antara mereka, wa tarahumihim dalam hal rasa saling rahmah, kasih sayang di antara mereka, diumpamakan seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, tada'a sa'iruhu bil humma wa sahr, maka semua anggota yang lainnya membuat dia humma, memiliki penyakit meradang, penyakit meriang, panas, wasahr, dan akhirnya bergadang malam dikarenakan sakit semua anggota tubuhnya. Satu yang sakit, yang lain merasakan sakitnya pula. Ini hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini barakallahu fikum, berita Rasul. Rasul memberitakan semestinya kaum mukminin, kaum muslimin di dalam hal saling mencintai di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, saling membantu di antara mereka seperti sebuah jasad. Satu sakit, yang lain merasakan sakitnya. Satu bahagia, semuanya bahagia. Seperti satu jasad. Siapapun mukminin di seluruh dunia ini, akhuna, saudara kita, satu bagian daripada kita. Kepedihan yang mereka rasakan, maka kita juga merasakan hal-hal yang sama. Kebahagiaan yang mereka rasakan, yang mereka raih, kebahagiaan untuk kita semuanya. Ingat, mukminin. Hadis ini barakallahu fikum, lafadznya khobar, tapi maknanya perintah. Seharusnya, seyogianya, harus kaum muslimin, kaum mukminin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling ta'awun, harus seperti satu jasad. Untuk mewujudkannya barakallahu fikum, masing-masing kita harus mengerti adab-adabnya, mengkaji kitab yang akan beliau sampaikan nanti. Dengan mengerti adab per adab, akhlak per akhlak, kemudian diamalkan dalam keseharian kita satu persatu, akan terwujud sebuah ukhuwah yang sangat kuat, yang sangat kokoh, seperti satu jasad. Harus seperti itu. Barakallahu fikum. Wa qala alaihi salam, dan juga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyanil marsus yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diumpamakan seperti sebuah bangunan yang marsus, yang rapat, yang kokoh. Yashuddu ba'duhu ba'da, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini juga demikian. Harapan, anjuran yang diinginkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam persahabatan, di dalam pergaulan, dalam berukhuwah, dalam berulfah, harus seperti ini. Seperti satu bangunan yang begitu kokoh, yang begitu rapat, satu sama lain saling menguatkan, satu sama lain saling mengisi. Kalau yang tadi seperti satu jasad, yang ini seperti satu bangunan. Ragamnya banyak, macamnya banyak, bahannya beragam, dari mana-mana, tapi satu sama lain saling menguatkan sehingga membentuk sebuah bangunan yang sangat kokoh. Antum perhatikan yang namanya bunian, yang namanya bangunan barakallahu fikum, kandungannya banyak. Ada air, ada pasir, ada semen, ada bata, ada ini, ada itu. Semuanya menyatu. Semuanya menyatu, saling menguatkan. Semuanya mengisi, saling mengokohkan. Ingat, yang dituju adalah mukmin, al-mukmin lil mukmin. Jangan salah paham. Mukmin satu dengan mukmin yang lain, yang lainnya harus serupa keimanannya, dan harus serupa dalam perkara keimanan dan sebagai seorang mukmin. Barakallahu fikum. keragaman di sini bukan keragaman prinsip. Jangan dipahami prinsip yang satu demikian, yang lain demikian berbeda, bisa menyatu sebuah bangunan. La, satu prinsipnya, mukmin, lil mukmin. Keragamannya dari daerahnya, dari wilayahnya, dari negaranya, dari sukunya, dari statusnya dan segala macam. Semuanya yang mukminin tadi harus satu sama lain saling menguatkan, seperti itu bangunan yang saling mengokohkan. Ini barakallahu fikum yang diharapkan dalam Islam. Ukhuwah seperti ini. Yang namanya adab persahabatan seperti ini. Yang namanya pergaulan harus seperti ini. Caranya dengan melaksanakan poin per poin dari adab-adab tadi barakallahu fikum. Hadza wallah. Kemudian barakallahu fikum. Di sini muallif rahimahullahu taala sebelum menjelaskan rincian satu persatu adab-adab pertemanan, di sini beliau menyebutkan satu permasalahan. Nanti akan beliau bawakan, menyebutkan satu permasalahan. Ini merupakan prinsip salaf dalam persahabatan. Ini merupakan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara persahabatan. Dan ini merupakan ketentuan yang utama dan yang pertama dalam persahabatan. Tanpa ini tidak ada yang namanya persahabatan yang disebutkan tadi. Maka sebelum membahas akhlaknya, sebelum menyebutkan adab-adabnya, al-muallif menyebutkan prinsipnya, kaidahnya. Kaidah ini ialah kaidah yang pertama at-ta'aluf, yang kedua intiqaul ikhwah. Kaidah yang pertama, prinsip yang pertama, ta'aluf, ulfah. Masalah kecondongan hati. Masalah kecondongan hati, kelembutan hati. Kemana ulfah kamu? Kemana kecondongan hati kamu? Harus jelas. Dan yang kedua, intiqaul ikhwah. Intiqaul ikhwah, selektif dalam mencari sahabat. Dengan siapa kamu bersahabat? Harus diperjelas terlebih dahulu dua poin ini. Inilah yang akan kemudian dibangun di atasnya pembahasan masalah akhlak. Akhlaknya harus begini, akhlaknya harus begitu. Itu berkaitan dengan orang-orang yang satu ulfah, satu ulfah, satu hati, dan satu prinsip tadi, intiqaul ikhwah. Sehingga pembahasan yang disebutkan oleh mu'alif nanti, poin per poin, tidak bisa dimaknakan secara luas dengan semua orang. Ini nanti pada kesimpulannya barakallahu fikum, akhlak, adab-adab persahabatan di kalangan kaum mukminin, di kalangan kaum muttaqin, di kalangan ahlus sunnah, di kalangan salafiyin. Mereka lah yang satu ulfah, satu hati. Ketika antum selektif memilih, memilah sahabat, ketemunya nanti yang harus antum jadikan sebagai sahabat, sebagai teman karib, seorang yang sunni salafi. Barakallahu fikum. Orang-orang yang menyimpang dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah tidak masuk. Ada pembahasan tersendiri. Barakallahu fikum. Kenapa? Tidak satu ulfah. Orang-orang yang memiliki inhirafat, penyimpangan-penyimpangan yang beragam, tidak masuk. Ada pembahasan tersendiri. Ahlus syubah, orang-orang yang memiliki syubhat, kerancuan-kerancuan dalam berpemahaman, dalam beragama, tidak masuk. Ada pembahasan tersendiri. Ahlul fitan, yang suka menyuarakan fitnah, membuat fitnah, baik fitnah syubhat, fitnah syahwat, lain lagi pembahasannya. Wahagara. Itu namanya penyaringan. Lebih jelasnya kita baca keterangannya muallif berikut ini, menjelaskan tentang satu prinsip al-ulfah. Beliau membawakan di sini hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qala al-muallif rahimahullah wa qala alaihi salatu wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Al-arwahu junudun mujannadah. Yang namanya arwah, roh-roh Bani Adam, junudun mujannadah, seperti pasukan yang saling mengikuti, yang saling berkumpul. Beliau mengatakan, ma ta'arafa minha i'talaf. Yang saling mengenal, yang saling kenal, maka akan menyatu. Akan menyatu. Akan ulfah. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang tidak saling kenal, yang saling mengingkari, enggak kenal, ikhtalaf, maka dia akan berpisah, akan berselisih. Ini hadis disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Juga datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arbah. Dan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya mu'allaqan dari Aisyah radhiyallahu taala anha wa huwa sahih. Hadis ini kana fi na'zakumullah yang dikatakan prinsip ulfah. Ulfah di dalam persahabatan. Ulfah itu barakallahu fikum ialah kecondongan kepada seseorang yang serupa. Kecondongan kepada sesuatu yang sama. Baik itu serupa dalam perkara prinsipnya, atau serupa dalam perkara profesinya, atau serupa dalam perkara sifat-sifat dan akhlaknya. Perkara yang serupa akan muncul yang namanya ulfah tadi, kecondongan hati ke arah sana. Dan yang dimaukan sekarang ini ikhwan fillah rahimakumullah adalah kecondongan hati pada arwahnya, rohnya. Barakallahu fikum. Seseorang yang mukmin hatinya akan condong kepada mukminin. Karena rohnya sama. Hatinya sama. Sifatnya sama. Prinsipnya sama. Orang-orang munafik kecondongannya kepada munafikin. Sifatnya sama, rohnya sama, perangainya sama. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang fasik condongnya kemana? Kepada yang semisal orang-orang fasik juga. Wahagada. Itu yang namanya ulfah. Yang namanya arwah kata Rasulullah sallallahu wasallam, junudun mujannadah. Satu pasukan yang saling berkumpul, yang saling mengikuti, yang saling mengenal akan menyatu, yang gak kenal akan berpisah. Wahagala. Itu namanya ulfah. Di sini khonafitin azakumullah yang diperintahkan dalam Islam, ulfah kita, kecondongan hati kita harus kepada kaum mukminin yang memiliki iman yang sahih, akidah yang sahihah, manhaj yang benar. Benar. Rasul mengatakan dalam sabdanya, dikeluarkan dalam Tirmidzi dalam sunannya, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'mina. La tusahib illa mu'mina. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Kamu jangan bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin. Dan jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Ini ketentuan ulfah. Kecondongan hati kita harus kepada kaum mukminin. Orang yang imannya kuat, imannya sahih, akidahnya sahihah, akidahnya benar, prinsipnya bagus, akhlaknya mulia, mukmin. Rasul hanya menyebutkan satu, mukmin. Rasul tidak menyebutkan munafik. Rasul tidak menyebutkan fasik, apalagi yang kafir. Tidak. Yang disebut hanya satu, yaitu mukmin. Maka cek. Kemana ulfa kalian, wahai kaum muslimin? Kalau kecondongan hati kamu kepada mukminin, kepada salihin, kepada muttaqin, kepada salafiyin, hani'an lak. Luar biasa bagi Anda. Sudah bagus prinsip persahabatan kamu. Tapi ingat, kalau ternyata kecondongan hati kamu itu kepada munafikin, atau kepada fasikin, atau kepada mubtadiin, atau kepada munharifin. Bahaya itu. Ada yang error pada hati Anda, ada yang error pada ruh Anda. Perbaiki segera. Harus kamu perbaiki supaya ulfah kamu kepada kaum mukminin. Itu namanya ulfah. Dan ini khonafitina azakumullah, sesuatu yang sifatnya alami, sesuatu yang tidak mungkin direkayasa, tidak mungkin dibikin-bikin, alami, asli, tulus pada umumnya. Al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wama tanakara minha ikhtalaf. Sampai diriwayatkan dari sebagian salaf barakallahu fikum, mereka menyatakan kalau seandainya di sebuah masjid itu ada 100 orang, kalau seandainya di sebuah masjid itu ada 100 orang, semuanya mukmin, satu yang munafik. Lalu datang seorang munafik masuk ke masjid tadi, maka kecenderungan dia akan menuju kepada satu munafik tersebut. Langsung nyari-nyari yang klop, yang sama hatinya, bisa ketemu, bisa klop, bisa masya Allah dengan yang munafik juga. Yang lainnya yang mukminin enggak digubris sama dia. Itu ulfah. Begitu pula sebaliknya, kalau di sebuah tempat, di sebuah masjid ada 100 orang, semuanya munafik, satu yang mukmin. Lalu datang seorang mukmin masuk ke dalam masjid, dia akan nyari yang apa? Mencari yang mukmin. Plek, ketemu dia dengan yang mukmin tadi. Munafikin yang lain enggak digubris sama dia. Itu namanya ulfah. Itu yang namanya ulfah barakallahu fikum. Inilah ya khanafitina azakumullah barakallahu fikum, prinsip yang digunakan salafuna saleh di dalam menilai seseorang, apakah dia seorang sunni ataukah seorang hizbi, dia orang yang lurus ataukah orang yang munharif, yang menyimpang dari persahabatan dan ulfahnya. Kepada siapa kecondongan hatinya, dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia bergaul, kepada siapa dia singgah, siapa yang singgah kepada dia, kemana larinya hati ini. Itu semuanya kaidah salaf untuk menilai seseorang. Diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Mu'ad ibn Mu'ad Al-Ambari, dan yang lain-lainnya dari kalangan salaf. Mereka menyatakan, man satara anna bid'atahu la yakhfa alaina ulfatuhu. Man satara anna bid'atahu la yakhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang menyembunyikan bid'ahnya dari kami, tidak akan tersamarkan bagi kami ulfahnya. Seseorang yang memiliki pemahaman bid'ah, pemahaman yang sesat, pemahaman yang menyimpang, berusaha dia tutup-tutupi, dibungkus yang rapi supaya tidak nampak penyimpangan tadi itu. Mungkin kita akan mungkin kita tidak tahu, tetapi dia tidak akan mungkin bisa menutup-nutupi ulfahnya, tidak mungkin bisa membungkus ulfahnya. Dari situ kita tahu ketika dia dalam bersahabat, dalam bergaul, dalam berta'awun dakwah bersama dengan sururiyin misalkan, ketahuan boroknya, oh dia sururi sebagaimana mereka. Walaupun dia mengatakan, oh saya bukan sururi, saya salafi, saya bukan sururi, saya salafi, wallah, wabillah, watallah, semuanya sampai tiga, bukan semuanya ya Pak, wallahi, billahi, tallahi, bawakan semua, saya salafi. Kita mengatakan kadzab, anta berdusta, fi'luka yukadzibu qaulak, tindakan kamu itu mendustakan ucapan kamu sendiri. Kalau kamu seorang sunni, seorang salafi, maka ulfah kamu, kecondongan hati kamu kepada salafiyin, bukan kepada sururi. Saya dipahami, itu namanya prinsip ulfah. Inilah yang sangat sangat ditakuti oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sangat-sangat ditakuti oleh hizbiyin. Barakallahu fikum. semua akan terbongkar dengan al-ulfa. Diriwayatkan dari Muhammad ibn Mighlab, ibn Mighlab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Beliau mengatakan yatakatamu ahlul bid'ah kulla syai illa suhbata wal ulfah. Ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang menyimpang, mereka bisa menyembunyikan, berusaha menyembunyikan segala sesuatu. Sembunyikan semua mereka. Yang tidak bisa kecuali kata beliau as-suhbatu wal ulfah. Mereka tidak akan bisa menyembunyikan persahabatannya dan tidak akan bisa menyembunyikan ulfahnya, kecondongan hatinya. Barakallahu fikum. Maka lihat kepada siapa ulfah kalian, dengan siapa kamu bersahabat, kepada siapa kecondongan hatimu, dengan siapa kamu bermusyarakah dakwah, bertawun dakwah, siapa orang yang senang dengan dakwahmu. Barakallahu fikum. Siapa orang yang senang kepada kamu, siapa orang yang singgah ke tempatmu, siapa orang yang mendukungmu, itu semuanya harus kamu cek. Dan Rasul mengatakan la tusahib illa mu'mina. Kecondongan hati kita harus kepada kaum mukminin, harus kepada muttaqin, harus kepada ahlu sunnah salafiyin. Kalau tidak, ada yang error, ada yang menyimpang pada hati Anda. Barakallahu fikum. Ini prinsip. Prinsip yang kedua, ialah prinsip intiqa'ul ikhwan, selektif dalam mencari sahabat karib. Sebelumnya di sini muallif rahimahullah membawakan hadis yang kedua terkait dengan ulfah. Katanya muallif rahimahullah wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, innal arwaha talaqa fil hawa. Sesungguhnya arwah-arwah Bani Adam ini talaqa fil hawa, berjumpa di udara, di hawa, di atas. Fatasyamu, lalu saling mencium, saling mengendus. Fama ta'arafa minha talaf, yang saling mengenal langsung menyatu. Wama tanakara minha ikhtalaf, yang enggak saling mengenal berpisah. Namun hadis ini dengan lafaz ini dhaif, lemah, dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam dhaiful jami'. Dalam dhaiful jami', sahih dengan lafaz yang di atas, dengan lafaz yang kedua dia dhaif. Karena dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, cukup dengan hadis yang pertama saja. Baik, ini terkait dengan poin pertama itu ulfah, kecondongan hati. Sekali lagi, cek ulfah Anda, kecondongan hati Anda kepada siapa, kecondongan hati itu. Dalam prinsip Islam, kecondongan hati kita harus kepada mukminin, harus kepada salafiyin. Barakallahu fikum. Adapun prinsip yang kedua, prinsip intiqaul ikhwah, dikatakan di sini oleh muallif rahimahullah, fa idza aradallahu bi'abdin khaira, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, waffaqahu li mu'asyarati ahli sunnah wassalah waddin, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk bisa bersahabat, bergaul dengan ahlus sunnah, dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang taat beragama. Taufik minallah. Wa nazzahahu an suhbati ahlil ahwa wal bid'il mukhalifin, dan Allah akan sucikan dia, Allah akan bersihkan dia dari persahabatan dengan ahlul ahwa, dengan ahli bid'ah yang menyelisihi sunnah. Ini ucapan yang sangat indah, tanda kebaikan Allah kepada seorang hamba ketika hamba itu bisa bersahabat dengan ahlus sunnah dan bisa menjauh dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Taufik minallah, hidayah minallah, kebaikan-kebaikan yang Allah kehendaki untuk sang hamba. Di dalamnya ada prinsip intiqaul ikhwah, selektif dalam mencari sahabat. Tidak semua orang kamu jadikan sebagai sahabat, tidak semua orang kamu rangkul, tidak semua orang kamu ajak ta'awun dakwah. Yang diajak itu hanya ahlus sunnah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang lurus agamanya. Ada pun ashabul ahwa, ashabul bid'ah, al-mukhalifin, orang yang menyelisih sunnah, al-munharifin, orang yang menyimpang, tidak dijadikan sebagai sahabat. Barakallahu fikum. Sebelum kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, ada satu kalimat indah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin di halaman 124, ketika menjelaskan tentang masalah, ketika menerangkan tentang masalah adab shuhbah. Beliau mengatakan, wa'lam annahu la yasluhu lisuhbati kullu ahad. Wa'lam annahu la yasluhu lisuhbati kullu ahad. Ketahuilah bahwasanya tidak mungkin, tidak bermaslahat bersahabat dengan semua orang. Atau terjemahan yang lain, ketahuilah tidak boleh, tidak bisa bersahabat dengan semua orang. Wala budda an yatamayyaza al-mashhub bisifatin wa khisalin yurghabu bisababiha fi suhbati. Harus yatamayyaz, harus dibedakan, ada sesuatu yang spesial pada orang yang dijadikan sebagai sahabat dengan memiliki sifat-sifat dan perangai-perangai yang dengan itu kita bersemangat untuk bersahabat dengannya. Persahabatan itu tidak dengan semua orang. Tidak semua orang bisa dijadikan sebagai sahabat kita, sebagai pertemanan kita. Ada ketentuan-ketentuannya, ada perangai-perangainya, ada sifat-sifat tertentu yang harus ada pada sahabat tadi untuk dijadikan sebagai sahabat. Istilah para ulama yang lain adalah intiqaul ikhwah. Ada selektivitas, seleksi ikhwah, memilih-milih dan memilah-milah yang sesuai dengan ketentuan sahabatnya kita, yang tidak maka tidak. Itu inti qaul ikhwah. Dari ucapannya muallif di atas jelas ketentuannya, ya, persahabatannya harus dengan ahlu sunnah, tidak boleh dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dasarnya sekarang katanya muallif rahimahullah, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu di atas agama sahabat karibnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia bersahabat karib. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arbah, dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Tirmizi wa Ahmad dan yang lainnya dengan isnad yang hasan dan memiliki penguat dari jalur yang lainnya, sehingga disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Hadis inilah yang menjadi dasar dalil tentang prinsip intiqaul ikhwah. Rasul mengatakan seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Tarakallah itu. Dipilih-pilih, dipilah-pilah. Dan ingat, sahabat karib kita seorangnya mukmin yang sunni. La tusahib illa mu'mina. Kamu jangan bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin. Wali ba'dihim, berkata muallif rahimahullah, dan diriwayatkan dari sebagian mereka ucapan syair, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaktadi. Anil mar'i la tas'al, tentang seseorang kamu jangan tanya dia, wasal an qarinih, tapi kamu tanyakan siapa qarinnya, siapa sahabat karibnya. Tentang seseorang kamu jangan tanya dia langsung, tapi tanyakan tentang siapa sahabat dia. Fa kullu qarinin bil muqarani yaktadi. Setiap teman dengan orang yang dia sahabati, yaktadi, akan mengikuti. Yang namanya sahabat ikut dengan sahabat yang lainnya. Sehingga dikatakan as-sahib sahib. Yang namanya sahabat itu menarik. Barakallahu fikum. Kalau dia bersahabat dengan orang yang baik, akan ikut dengan orang baik tadi. Kalau dia bersahabat dengan orang yang jelek, ikut dengan orang yang jelek tadi. Barakallahu fikum. Dan kamu akan tahu siapa fulan dari sahabatnya. Siapa sahabatnya? Mukmin. Insyaallah dia mukmin seperti dia. Siapa sahabatnya? Sunni salafi. Insyaallah salafi sebagaimana sahabatnya. Siapa sahabatnya? Qadari. Yang ingkar takdir, dia juga qadari semisal dia. Siapa sahabatnya? Tablighi. Ya tablighi kayak sahabatnya. Siapa sahabatnya? Ikhwani. Ikhwani kayak temannya. Wahadala. Barakallahu fikum. Ini diambil dari sabda Rasul di atas. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Sufyan Tsauri rahimahullah. Salah seorang imam besar pada masanya dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Datang ke kota Basrah. Di sana beliau menanyakan tentang Ar-Rabi' ibn Subaih. Ditanyakan kepada mereka, ayyu syai'in madhhabu? Apa madhabnya Rabi' bin Subaih ini? Mereka mengatakan, ma madhabuhu illa sunnah. Dia tidak punya madhab melainkan sunnah Rasul. Dia sunni, seorang yang dikatakan di atas sunnah. Kata Sufyan Tsauri rahimahullah, wa man bitanatuh. Ada yang kedua ikhwan ya. Apa manhajnya? Sunni, salaf. Madhabnya sunnah. Baik. Yang kedua, man bitanatuh, siapa sahabat karibnya? Mereka mengatakan Qadariyah. Dia sahabat karibnya dengan sekte Qadariyah, ingkar takdir. Kata Sufyan Tsauri, idzan huwa Qadari. Kalau begitu dia seorang yang Qadari. Sama kayak teman-temannya Qadari. Wah, kata. Jangan mengatakan, wah itu Sufyan Tsauri itu menerka-nerka dengan prasangka tanpa dalil, kayak dukun aja. Loh, yang komentar ini yang enggak beres. Sufyan Tsauri rahimahullah mengamalkan riwayat tadi, al-mar'u 'ala dini khalilih. Itu sabdanya Rasul. Ketahuan siapa dia dari temannya. Kalau temannya Qadariyah, ada Qadari. Terus demikian kamu rinci sampai zaman sekarang ini. Kalau teman dia dari kalangan Haddadiyah, Haddadi. Sahabat dia dari kalangan Sururiyah, Sururi. Dari Ikhwaniyah, Ikhwani. Dari Tablighiyah, Tablighi. Kul, demikian seterusnya. Barakallahu fikum. Ini menguatkan pembahasan yang pertama tadi, ulfah, sekaligus menerangkan kepada kita intiqaul ikhwah, pentingnya selektif dalam mencari teman. Katanya muallif rahimahullah setelah itu, wa min kalami Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu wa radhiya'an. Dan di antara ucapan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, adapun kata-kata karramallahu wajhah, ini tidak ma'thur dari salaf. Salafun Salih ketika menyebut para sahabat mendoakan dengan ridha radhiyallahu an. Selain sahabat didoakan dengan rahmah rahimahullah. Adapun doa karramallahu wajha ini enggak disyariatkan. Pihak pertama yang memunculkan doa semacam ini dan dikhususkan untuk Ali bin Abi Thalib ialah Syiah Rafidah. Dari kalangan Syiah, dari kalangan Rafidah, ketika menyebut nama Ali bin Abi Thalib, mereka mengatakan karramallahu wajha. Yang syar'i enggak demikian. Yang disyariatkan kalau menyebut sahabat at-taraddi anhum, mendoakan ridha kepada mereka radhiyallahu an. Selain sahabat dari kalangan tabi'i, atba'u tabi'i dan setelahnya, mendoakannya dengan tarahum, dengan rahmah rahimahullah. Tayyib, di antara ucapan Ali bin Abi Thalib ialah katanya Ali bin Abi Thalib, wala tashashab akhal jahl wa iyyaka wa iyyah. Wala tashab, dan kamu jangan bersahabat akhal jahl, dengan saudara kamu yang jahil. Jangan bersahabat dengan orang bodoh, dengan orang jahil. Wa iyyaka wa iyyah, hati-hati kamu dari orang jahil itu. Fakam min jahilin arda, betapa banyak orang yang jahil menjerumuskan, membinasakan. Haliman, seseorang yang dulunya halim, lembut, santun, bisa menahan amarah. Betapa banyak orang yang jahil membinasakan orang yang halim, halim hina yalqah, ketika dia berjumpa dengan sang jahil tadi. Dulunya dia halim, orang yang berilmu, orang yang santun, orang yang punya adab, bisa menahan marah dulunya. Ketika bersahabat dengan orang yang jahil, berubah. Diuntal miring, katanya orang Malang. Diuntal miring sama orang yang jahil tadi ketika bersahabat dengannya. Katanya Ali bin Abi Thalib, ra'yuqasul mar'u bil mar'i, seseorang itu dikiaskan dengan orang lain. Idza huwa masyah, kalau dia berjalan bersama dengan temannya tadi, orang itu dinilai, dikiaskan dengan orang lain yang berjalan bersamanya. Kalau dia berjalan bersama dengan orang yang bertakwa, maka dia bertakwa. Kalau dia berjalan bersama dengan mukminin, maka dia mukmin. Kalau dia berjalan bersama dengan ahlu sunnah, maka dia sunni. Sebaliknya, kalau dia berjalan bersama dengan munafikin, ini munafik. Kalau dia berjalan bersama dengan munharifin, orang yang menyimpang, ashabul ahwa'i wal bid'ah, maka dikatakan mubtadi juga. Itu ucapannya Ali bin Abi Thalib. Yuqasul mar'u bil mar'i idza huwa masya. Orang itu dinilai dengan orang lain apabila dia berjalan bersamanya. Walisyai'i 'ala syai'i maqayis wa asbah, dan sesuatu atas sesuatu yang lainnya memiliki miqyas, tolak ukur, wa asbah, dan kemiripan. Walil qalbi 'ala alqalbi dalilun hina yalqa, dan satu hati dengan hati yang lainnya ada dalil yang menunjukkan kedekatan mereka berdua ketika berjumpa. Ini dimasukkan dalam diwan atas nama Ali bin Abi Thalib. Ada sebuah kitab namanya Diwan Ali bin Abi Thalib, kumpulan syairnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Di kitab diwan tadi banyak perkara-perkara disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib tapi tidak benar. Ada yang satu ini sahih insyaallah penisbatannya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Kalimat yang sama, intinya menerangkan satu ulfah, kecondongan hati seseorang kepada yang lain. Yang kedua, intiqaul ikhwah, menyeleksi saudara kita, persahabatan kita. Dan belum mengingatkan, jangan bersahabat dengan orang-orang yang jahil. Hati-hati kamu dengan mereka. Orang yang jahil ini bisa membinasakan, bisa merusak, bisa merubah orang yang dulunya alim. Barakallahu fikum. Intaha kalamul muallif rahimahullahu taala. Ulfah dan intiqaul ikhwah. Dari sini khonafti na'azakumullah, sekali lagi, kita tidak bisa bersahabat karib dengan semua orang. Tidak bisa. Ditegaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Kalau kamu melihat ada seseorang yang bisa dicintai semua pihak. Fa'alam annahu mudahin. Kejauh ketahuilah dia orang yang mudahin, yang berbahasa basi. Barakallahu fikum. Tidak mungkin. Persahabatan pilah-pilih. Kecintaan pilah-pilih. Barakallahu fikum. Tidak mungkin kita dicintai semua orang. Pasti ada yang cinta, ada yang benci. Barakallahu fikum. Qanafti na'azakumullah. Disebutkan oleh para ulama kriteria, kriteria, sifat-sifat yang harus ada pada seseorang yang berhak menjadi sahabat kita, orang yang layak dijadikan sebagai sahabat kita yang karib. Saya bawakan dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Qudama Al-Maqdisi, dikenal dengan sebutan Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullah. Kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin di halaman 124. Beliau mengatakan, wa fil jumlah, ringkasnya kata beliau, fayambari ayyakuna fiman tu'thiru sohbatahu khamsa khisalin. Kesimpulannya, ringkasnya kata beliau, harus ada lima perkara, harus ada lima perangai pada seseorang yang hendak kamu jadikan sebagai sahabat. Lima perangai. Yang pertama, ayyakuna aqila, orangnya berakal. Nanti akan dijelaskan maknanya. Yang kedua, hasanal khuluq, orang yang bagus akhlaknya. Yang ketiga, ghaira fasiqin, dia bukan orang yang fasik, orang yang saleh. Yang keempat, wala mubtadi'in, dan bukan seorang ahli bid'ah, yakni dia harus seorang ahli sunnah. Nah, dan yang kelima, wala harisin ala dunia, dia bukan orang yang berambisi dunia. Lima, yang berakal, yang baik akhlaknya, bukan orang fasik, bukan ahli bid'ah, bukan pula orang yang berambisi dunia. Lima, lima. Belum rinci selain. Katanya muallif rahimahullah, wa ammal akal fahuwa ra'sul mal. Adapun ketentuan yang pertama, orangnya harus akil. Al-akil, akal ini kata beliau, ra'sul mal, modal utama. Wala khaira fi suhbatil ahmaq, tidak ada kebaikan sedikitpun bersahabat dengan orang ahmaq, orang yang dungu, orang yang tolol. Tidak ada baiknya. Li'annahu yuridu ayyan fa'aka fayadurrak. Sebab orang yang ahmak, orang yang dungu itu, seseorang yang ingin memberi kemanfaatan kepadamu, tapi ternyata justru membuat madarat bagi kamu. Karena dungunya, karena tololnya, kepinginnya itu ngasih kamu kemanfaatan, ternyata salah, justru menghancurkan kamu. Ada ahmak. Lalu beliau menjelaskan siapa yang dimaukan dengan akil, orang yang berakal itu. Beliau menyebutkan dua. Orang yang berakal itu ada dua kriteria. Yang pertama kata beliau, wa na'ni bil akil, dan yang kami maksudkan dengan orang yang akil, yang berakal, yang pertama, alladhi yafhamul umura ala ma hiya alaih binafsih. Seseorang yang bisa memahami persoalan sesuai dengan mestinya. Seseorang yang bisa memahami perkara-perkara yang dijelaskan sebagaimana mestinya. Ada akil. Dia paham dengan sendirinya. Jadi lah misalnya ya, ketika diajak berbicara tentang masalah rahasia, ngerti dia. apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan. Ketika diajak terkait dengan pembahasan masalah umat, paham dia apa yang dimaksud, paham dia harus apa yang dikerjakan. Ada akil, paham dengan sendirinya. Ini yang pertama. Wa imma ayyakuna bihaithu idha ufhima fahim. Atau yang kedua, seseorang yang ketika difahamkan permasalahannya, langsung dong, langsung mudeng, langsung paham. Itu namanya dipahamkan oleh orang lain. Yang pertama, paham dengan sendirinya, ngerti dia. Ini masa gini, paham dia, ada akil. Atau yang kedua, dia gak paham, tapi ketika dijelaskan, gini-gini loh, oh iya, langsung connect. Ada akil. Selain itu bukan namanya akil, imma jahil, imma ahmak. Dijelaskan panjang lebar dari mulai A, B, C, Z sampai Z, rinci, detail. Paham. Tapi apa ya? Hah? Apa ya? Atau dijelaskan panjang lebar, masya Allah begitu. Selesai dijelaskan dengan rinci, tanya. Mau tanya, kalau yang ini bagaimana ya? Padahal sudah disampaikan dari tadi. Dari tadi sudah saya jelaskan yang dimaksud dengan keterangan saya demikian-demikian. Itu fulan. Gak dong-dong, gak mudeng-mudeng. Gimana ya kalau si fulan itu ya? Dari tadi itu fulan yang dimaksud. Ada jahil. Jangan bersahabat dengan orang kama hadza. La khaira fi suhbatil ahmaq. Tidak ada baiknya bersahabat dengan orang yang dungu kayak gitu. Gak mudeng-mudeng, gak dong-dong, gak jelas-jelas. Dijelaskan panjang lebar. Saya masih belum jelas ini. Yang sebelah mana ya? Terangkan lagi. Nah itu. Saya masih belum dong ini. Terangkan lagi. Hadza kallun ala sahibih. Beban bagi temannya, bagi sahabat. Capek ngurus orang kayak gini ya. Sehingga ketika antum memilih seorang sahabat, seorang teman karib, cari yang akil. Langsung paham dengan sendirinya atau ketika dijelaskan langsung connect, langsung dong. Barakallahu fiikum. Paham ya? Bahasanya antum sinyalnya kuat. Barakallahu fiikum. Nah, ketika banyak orang yang dibicarakan agak semi-semi rahasia, yang bicara menggunakan bahasa-bahasa isyarat gitu. Orang yang akil langsung kodek dia, ngerti, dipaham. Naam. Yang lainnya melongo, oh pokok naam itu, gak ada yang ngerti. Dia langsung nyambung, akil, yafhamul umur ala mahiya alai, langsung paham dia. Ya, gitu. Yang lainnya, opo. Barakallahu fikum. Pilih yang ya tadi itu ya, Pak. Yang langsung connect, yang kuat sinyalnya. Al-aqil hakata yafhamul umur ala ma hiya alaih. Itu dhabitnya, yang memahami semua perkara persis bagaimana yang diinginkan dalam syariat. Ini yang pertama. Amma husnul khuluq fala budamin. Adapun sahabat yang memiliki akhlak mulia, itu perkara yang pasti harus ada. Id rubba aqilin yaghlibuhu ghadabun aw syahwah fayuti'u hawa fala khaira fi suhbati. Sebab bisa jadi orang itu akil, cerdas, langsung paham, gampang connect, tapi dikuasai oleh amarahnya, dikalahkan oleh syahwatnya, ternyata dia lebih mentaati, lebih mendahulukan hawa nafsunya. Bahasanya orang jamaah ada Abu Tosh. Orangnya gampang dong, gampang paham, tapi tidak punya hilm, tidak punya kesantunan, susah untuk menahan gejolak amarah. Abu Tosh. Kalau bahasanya itu sumbu pendek ini orang. Cepat amarahnya, cepat muncul syahwatnya dan segala macamnya. Ternyata dia lebih mendahulukan hawa nafsunya. Yang ini kata beliau, fala khaira fi suhbatih. Tidak ada baiknya bersahabat dengan orang ini. Ada sahib masyakil. Saya kun sahib masyakil. Nantinya menjadi orang yang banyak masalah, yang bikin banyak masalah. Lu kan akil Ustaz. Iya, akil plus ada akhlakul karimahnya. Akil Abu Tosh. Khatir ya khat. Tosh ada Taish. Taish khifah, orang yang ringan akalnya. Orang yang gampang temperamennya. Susah mengendalikan dirinya. Ada Abu Tosh. Anda bilang sumbu pendek, sehingga harus memiliki akhlakul karimah. Wa ammal fasik, adapun orang fasik, orang yang tidak boleh kamu jadikan sebagai sahabat. Fa innahu la yakhafullah, orang yang fasik itu tidak memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Wa man la yakhafullah ta'ala la tu'man ghailatuh. Sementara orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, kita tidak bisa merasa aman dari kejahatannya. Wala yuthaqu bih, dan orang semacam itu tidak bisa dipercaya. Maka jangan bersahabat dengan orang yang fasik, orang yang ahli maksiat, orang yang ahli mungkar, orang yang mursal, jangan sama mereka. Wa ammal mubtadi', adapun ahlul bid'ah, orang yang jangan sebagai orang yang jangan kamu jadikan sebagai sahabat. Fayukhafu min suhbatihi bisirayati bid'atih. Yang dikhawatirkan ketika bersahabat dengan ahlul bid'ah adalah bid'ahnya nanti akan mengalir kepada Anda, menyusup kepada Anda. Kamu akan tertular dengan virus-virus bid'ahnya. Bakteri-bakteri penyimpangannya. Jangan. Sehingga cari orang yang berakal, akil, yang akhlaknya bagus, bukan orang yang fasik, dia orang yang saleh, yang mukmin, bukan seorang hizbi, bukan seorang mubtadi, bukan ahli syubhah, bukan orang yang menyimpang, sunni salafi. Atau lagi yang kelima, barakallahu fikum, yang beliau belum sebutkan di sini adalah wala harisin ala dunia. Jangan bersahabat dengan orang yang ambisi dunia. Orang yang sudah terkena ambisi dunia, yuridukal mahalik, dia akan menyeret kamu pada kebinasaan-kebinasaan. Semua perbincangannya dunia, semua orientasinya dunia, semua tujuan-tujuannya dunia, dan kalkulasinya kalkulasi dunia. Dia akan bersahabat dengan kamu ketika menguntungkan dia dalam perkara dunia. Kalau tidak, alajam, minggir. Dan kamu nanti akan dibawa kepada perkara-perkara dunia yang sangat mengerikan itu. Namanya mahalik. Sesuatu yang sangat dihindarkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Bukan berarti kita enggak boleh bersahabat dengan orang yang punya kekayaan ya. Orang kaya habas, yang dibahas sekarang harus orang yang punya ambisi dunia. Yang berambisi itu sudah menghalalkan segala cara. Semuanya dunia, dunia, dunia A, dunia Z, dunia. Semuanya dunia. Ini yang berbahaya. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang semacam itu. Ini ketentuannya. Kalau terpenuhi semua ketentuan-ketentuan tadi, barakallahu fikum, ahlan wa sahla ya sahibana. Antas sahib, antal akhal fadil. Kita bersahabat dengan Anda, dengan akrab, dengan karib, dengan bimbingan-bimbingan adab yang akan diterangkan nanti, barakallahu fikum. Akhlak yang pertama, yang kedua, ketiga diterapkan kepada orang-orang yang semacam ini. Betul ya? Maka adab-adab dan akhlak-akhlak yang disebutkan mu'alif nanti, itu akhlak dan adab persahabatan dengan orang-orang yang terpenuhi lima syarat tadi. Akil, akhlaknya mulia, bukan orang fasik, bukan mubtadi hizbi yang menyimpang, bukan pula orang yang berambisi dunia. Ujung-ujungnya kepada siapa ya kawan? Kepada sunni salafi. Adab ini diperuntukkan untuk salafiyin. Akhlak ini diperuntukkan untuk salafiyin. Adapun mensikapi orang yang fasik, ada babnya sendiri. Mensikapi orang yang menyimpang, ada babnya sendiri. Mensikapi ahlul bid'ah, ada babnya sendiri. Tidak bisa kamu gunakan keterangan-keterangan nanti terkait dengan masalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Misal, di antara yang disebutkan nanti oleh mu'allif, ialah Allah yuwajihahum bima yakrahun. Jangan mewajah, jangan menyampaikan langsung di hadapan para ikhwah ini sesuatu yang mereka benci. Ini kalau kamu terapkan kepada ahlul bid'ah, hancur semua prinsip agama ini. Ketika antum bicara tentang penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah, penyimpangan-penyimpangan fulan yang munharif, yang menyimpang pakai dalil ini, nah ini enggak punya adab ini. Masa orangnya kemudian dibilang menyimpang, disebutkan sesat, dirinci penyimpangan-penyimpangannya, kan adabnya tidak boleh menghadapi mereka dengan pakai mereka benci. Mereka enggak suka dibegitukan. Enggak nyambung. Kitab yang antum baca itu bukan itu larinya. Ini pembahasan terkait dengan di kalangan ahlussunnah salafiyin, orang-orang yang salihin, yang mukminin, yang muttaqin. Kalau terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, di antara prinsipnya salaf ialah mentahdir mereka, menghajar mereka, menjauhi mereka dan segala-galanya. Sehingga babnya beda. Saya ingatkan ikhwan. Sehingga salah besar dan menunjukkan ketidakfahaman orangnya ketika menjadikan kitab ini, buku ini dikaji secara umum, secara luas, dimaknakan untuk semua kaum muslimin. Hadza khata'un fahish. Menunjukkan dia enggak paham maunya mu'alif. Di mukaddimah sudah diterangkan dengan jelas prinsipnya. Maka harus sesuai dengan apa yang difahami oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Faham insyaAllah ya? Salah besar mengkaji kitab ini tapi digunakan untuk mementahkan prinsip tahdzir. Ini orang tidak beres pemahamannya atau jahil keilmuannya. Pilih salah satu, terserah antum. Tidak beres pemahamannya atau jahil keilmuannya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jam 5:30 lebih sedikit. Ada yang mau tanyakan, tafadhol. Dikarenakan ba'dal maghrib temanya lain lagi. Pembahasan berikutnya langsung masuk pada pembahasan poin per poin dari adabul isyrah. Tafadhol, ada yang mau tanyakan? Maghribnya 6:00 lebih 2. Masih ada waktu ya. Masya Allah. Apa nasihat Ustadz untuk suami istri yang berbeda manhaj? Apa yang satu tablighi, yang lainnya ikhwani gitu? Kalian mau kan yang satunya salafi, yang satunya bukan salafi, maka yang saya nasihatkan ialah upayakan sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk memberikan nasihat. Dia adalah istrimu atau dia adalah suamimu, tergantung siapa yang menyimpang sekarang. Kalau yang menyimpang istrinya, dia adalah istrimu, ibu anak-anakmu, sehingga kewajiban kamu sebagai suami harus lebih lagi di dalam menasihati istri. Caranya pun juga dengan cara yang lebih baik. Barakallahu'alaikum. Antar pasutri. Barakallahu'alaikum. Sebagaimana barakallahu'alaikum ketika ada perbedaan manhaj antara seorang anak dan orang tuanya. Kamu sebagai anak punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Tunjukkan bakti kamu dan kewajiban kamu semakin berusaha dengan cara yang terbaik untuk menasihati orang tua tadi. Pembahasan perceraian itu kalau seandainya kamu sebagai suami yang beda manhaj dengan istri kamu sudah berupaya maksimal menasihati, menegur dengan cara yang baik, ternyata akan membahayakan agama kamu, membahayakan prinsipmu kalau sampai meneruskan pernikahan dengan perempuan semacam ini. Maka perempuan masih banyak di muka bumi. Barakallahu fikum. Sudah paham insyaallah ya? Lepas, ganti yang lain yang lebih baik insyaallah. Sehingga ada proses, jangan langsung antum yang ngaji taklim segala macamnya alhamdulillah bisa apa namanya? Memahami pemahaman salaf. Begitu sampai di rumah istrinya kamu menolak, ternyata istrinya kamu lebih senang dengan tasawuf. Nah, sebagaimana umumnya masyarakat yang ada ini. Wah, kamu ini sufiah ya, tak cerai. Loh, sabar. Jangan-jangan udah gak senang sama istrinya. Jangan-jangan kepingin tadut cari yang lain, gak boleh sama istri. Upayakan dulu nasihat. Nasihat sehingga sekuat tenaga kamu sampaikan, sampai pada tingkat akan membahayakan dirimu kalau terus bersama dengan perempuan semacam ini. Maka lepas dia lillahi ta'ala. Oh, yang salafiyah istrinya, suaminya yang enggak salafi. Istrinya salafiyah, suaminya sururi, wala dia halabi atau yang lainnya begitu. Upayakan nasihat. Dia adalah suami kamu, dia adalah bapak bagi anak-anak kamu, dia yang selama ini menafkahi kamu. Upayakan terus nasihat. Dengan ketenangan sama sampai pada tingkat ketika istri tadi sangat-sangat membahayakan akidahnya, agamanya ketika meneruskan dengan suami tadi. Barakallahu fikum. Minta khuluk. Insyaallah banyak salafiyin yang bisa meneruskan. Barakallahu fikum. Nah gitu ya. Ingat ketentuannya, membahayakan agamanya. Barakallahu fikum. Membahayakan agamanya. Sama tadi apa ya Pak? Ya sama tadi terkait dengan ini. Tidak jarang suami istri berbeda manhaj pasca fitnah. Apa nasihat Ustaz untuk ummahat yang telah menasihati suami yang berpemahaman sururi, hizbi atau mumayyin? Apakah perceraian merupakan jalan terbaik untuk ummahat yang ada di atas man salafun salih? Tadi jawabannya sama. Ketentuannya ketika sudah berupaya maksimal memberikan masukan, memberikan nasihat kepada sang suami dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dengan cara ilmiah, dan sampai pada tingkat akan membahayakan agama dia, prinsip dia, akidah dia ketika meneruskan rumah tangga dengan laki-laki semacam itu, baru maju kepada prinsip hulu. Bagaimana nasihat Ustaz untuk suami yang usahanya bergabung dengan orang-orang yang berlainan manhaj? Masyaallah, usahanya bergabung dengan ororang-orang yang berlainan manhaj. Tapi secara prinsip terkait dengan urusan duniawi labas. Barakallahu fikum. Misalkan seseorang bekerja di perusahaan, ternyata itu perusahaan miliknya seorang ikhwani berpemahaman ikhwan muflisin, atau orang yang memilikinya seorang sururi. Ini ikhwan sebagai karyawannya, sebagai perusahaannya. Hukum asalnya labas. Kalau semata-mata duniawi saja, semata-mata kerja dunia saja, tidak ada al-wala wal-bara, tidak ada kecondongan dan segala macam kepada pemiliknya, itu hukum asal. Kecuali kalau ternyata dengan dia sebagai karyawan di situ betul-betul diintimidasi prinsipnya, harus ikut acara taklim yang dibikin sama bos, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, yang mengorbankan prinsip, maka keluar itu perkara yang wajib dalam rangka untuk menyelamatkan akidah, menyelamatkan manhaj. Barakallahu fikum. Insyaallah akan dikasih ganti yang lebih baik, usaha-usaha yang lebih baik dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Atau misalkan dia punya syarikat kerja, usaha bareng dengan seseorang yang menyimpang tadi. Tadi itu, kalau semata-mata profesionalisme kerja, tok sudah, enggak lebih daripada itu. Labas. Nanti bisa menjaga akidahmu, menjaga manhajmu, bahkan nanti bisa memberikan masukan-masukan kepada dia. Tapi kita sampai pada tingkat kamu yang bakal terfitnah, sangat besar mudharatnya pada agama kamu, pada akidah kamu, lepas. Akan diganti yang lebih baik insyaallah taala. Ini semuanya ikhwan barakallahu fikum kembalinya kepada permasalahan al-maslaha wal mafsadah. Aman dari fitnah terkait dengan agamamu, terkait dengan akidah kamu, terkait dengan manhaj kamu. Yang terbaik, yang lebih baik ialah kita musyarakah kerja, kerjasama dan segala macam dengan salafin. Barakallahu fikum. Sehingga semuanya aman. Allahu taala alam bisawab. Saya baik. Jadi, sementara ini. Persiapan dulu kemarin. Iya. Untuk sementara yakfi insyaallah, ataupun pertanyaan yang lain insyaallah akan kita baca kalau memungkinkan pada majlis yang kedua ba'dal maghrib insyaallah taala. Naktafi la huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.